Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semua kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita bahas beberapa rukun di dalam salat. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua tentunya adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca suratul fatihah. Yang kelima adalah ruku. Ya, yang keenam adalah tumakninah di dalamnya. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan memasuki rukun yang ketujuh dan rukun yang kedelapan. Muallif rahimahullahu taala berkata, ar-ruknu as-sabi' wath-thamin. Rukun yang ketujuh dan rukun yang kedelapan. Al-i'tidalu min ar-ruku' wat-tuma'ninatu fihi. Rukun yang ketujuh dan rukun yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, adalah i'tidal dari ruku, yaitu bangkit dari ruku. Ruku adalah rukun. Tuma'ninah di dalamnya adalah rukun. Dan bangkit dari ruku, atau biasa kita sebut dengan istilah al-i'tidal, al-i'tidalu minar ruku, itu adalah rukun yang ketujuh ya. Dan tuma'ninah ketika kita sedang i'tidal adalah rukun salat yang ke-8. Di sini muallif rahimahullah berkata, kemudian mengangkat kepalanya. Jadi orang yang salat ketika dia ruku, selesai dia ruku, maka dia pun yarfa'u ra'sah. Dia mengangkat kepalanya. Wa aqalluhu, dan paling minimal, ya, aqalluhu, paling minimal, an ya'uda ila ma kana alaihi qabla ruku. Standar paling minimal di dalam i'tidal adalah kembali ke posisi qabla ruku. An ya'uda ila ma kana alaihi qabla ruku, yaitu kembali ke posisi semula sebelum ruku. Sederhana ya. Jadi i'tidal adalah kembali ke posisi semula sebelum ruku. Ya, tentunya sebelum ruku kita berdiri dalam kondisi berdiri ya. Dan ini pula yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, ketika berbicara tentang masalah meletakkan tangan ya ketika kita berdiri i'tidal. Apakah kita meletakkannya dalam bentuk bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, ataukah kita membentangkan tangan kita, irsal, membentangkan tangan kita. Tentunya itu kembali kepada pengertian bahwa i'tidal itu adalah kembali ke posisi sebelum ruku. Apakah sebelum ruku artinya kubail ar-ruku', yaitu menjelang kita ruku, tentunya posisi tangan kita bersedekap. Ataukah yang dimaksud dengan qoblar ruku' adalah posisi awal, yaitu ketika kita akan melaksanakan ibadah salat. Itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, minal i'tidal wastiqamatil qamah wa in kana yusalli qa'iman. Yang dimaksud dengan kembali ke posisi sebelum ruku, yaitu posisi berdiri, ya, posisi tegak berdiri apabila dia berada atau dia melaksanakan salat qa'iman, berdiri. Awil qu'ud wa ghayruhu in kana yusalli qa'idan aw muttaji'an. Atau kembali ke posisi duduk yang semula kalau memang dia mengerjakan salatnya dalam kondisi duduk. Lalu dikatakan di sini wa yatma'innu, dan tuma'ninah, ya, di dalam i'tidal itu tidak sekedar kita berdiri tetapi kita diperintahkan untuk tuma'ninah, ya. Dalilnya tentunya hadis yang menjadi umdah atau yang menjadi inti di dalam pembahasan kitabus shalah adalah hadis yang terkenal, ya, hadis seorang laki-laki yang salatnya tidak benar kemudian diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata thummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah engkau dari ruku sehingga engkau tegak, ya, sehingga engkau tegak berdiri. Diriwayatkan dari ummuna, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha wasafat salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mensifati salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, bahwa dahulu baginda Nabi kalau beliau bangkit dari rukunya, mengangkat kepala dari ruku, lam yasjud, beliau tidak langsung sujud, hatta yastawiya qa'iman, sehingga beliau sempurna di dalam berdiri. Jadi beliau ba'da ruku i'tidal, ya, dan beliau tidak sujud sebelum beliau tegak berdiri atau berdiri dengan sempurna. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal i'tidalu fil qiyami wal istiwa'u fihi yatadhammanu at-tuma'ninah. Tentunya tegaknya kita berdiri, sempurnanya posisi berdiri kita saat i'tidal itu mengandung makna tuma'ninah. Fahiya syartun lisihhatihi. Bahkan tuma'ninah itu adalah syarat sahnya kita i'tidal. Kama fil julusi bainas sajadataini ala ma sayati. Sebagaimana hal ini berlaku di dalam permasalahan duduk di antara dua sujud yang akan kita bahas, kata beliau. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yajibu an la yaqsuda ghaira al-i'tidal, dan wajib, ya, dan wajib untuk tidak memaksudkan selain i'tidal. Apa maksudnya ini, ma'asyiral muslimin? Dan wajib bagi orang yang salat untuk tidak memaksudkan selain i'tidal. Artinya ketika dia hendak i'tidal, bahwa diharuskan atasnya untuk tidak berniat kecuali i'tidal. Jadi tidak boleh ada sebab yang lain yang menjadikan dia bangkit dari ruku kecuali untuk tujuan i'tidal, melanjutkan rukun yaitu al-i'tidal wat-tuma'ninatu fihi. Lalu kata Ibnu Naqib, falau rafa'a faza'an. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang sedang ruku lalu tiba-tiba dia dia melakukan i'tidal, dia bangkit dari rukunya faza'an, dikarenakan kaget atau dikarenakan takut. Kata beliau misalnya min hayyah, dari ular misalnya, ada ular lewat, tiba-tiba seorang yang ruku bangkit dari rukunya, ya lam yujzi'uhu, maka tidak diterima i'tidalnya tersebut. Jadi i'tidal yang dilakukan oleh seorang yang sholat haruslah liqasdi al-i'tidal. Ya, haruslah dia maksudkan untuk i'tidal, bukan untuk maksud yang lain. Seandainya seorang ruku lalu dia melihat ular, dia kaget, maka dia bangkit. Lalu dia katakan, ah sudahlah, tidak usah balik lagi, sekalian saja saya i'tidal, maka tidak sah, kata beliau. Harus diniatkan untuk i'tidal. Lalu beliau berkata di sini, wa akmaluhu. I'tidal yang sempurna itu adalah an yarfa'a yadayhi halartifa'ihi. Bentuk i'tidal yang sempurna adalah seseorang yang sholat itu yarfa'u au ay yarfa'a yadayhi halartifa'ihi. Yaitu dia mengangkat tangannya, kedua tangannya ketika bangkit dari ruku. Jadi saat berbarengan dengan bangkitnya kita dari ruku, kita mengangkat tangan. Qailan, sambil kita berkata, Sami'allahu liman hamidah. Sawa'un, ya al-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu. Dan mengangkat tangan juga mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini berlaku hukumnya atas imam, atas makmum, dan juga atas orang yang sholat sendiri, atau biasa kita istilahkan munfarid. Ya, jadi disunnahkan atas mereka ketika bangkit dari ruku i'tidal, ya, berdiri tegak dalam kondisi mengangkat tangan sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Fa'idhan tasoba qa'iman. Dan bentuk ruku yang sempurna adalah ketika telah tegak berdiri, telah sempurna berdiri, hendaknya dia berdoa atau berzikir memuji Allah dengan berkata, Rabbana walakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya, Rabbana lakal hamdu. Ketika kita sudah berdiri tegak, ketika bangkit, Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu tegak berdiri, kita berdoa lagi, Rabbana walakal hamd, ya Allah. Rabbana lakal hamdu, ya Allah. Ya Rabb kami, untukmu segala pujian. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi, pujian sepenuh langit dan bumi, dan pujian sepenuh yang engkau kehendaki. Ya. Lalu dikatakan, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata di sini, dalla ala ma sabak ahadithun. Adapun dalil dari poin-poin yang baru saja kita bacakan, yang pertama adalah diriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairith, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, idha salla kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila Nabi s.a.w. salat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini kita sebut dengan takbiratul ihram. wa idza rafa'a wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Ini kita sebut dengan takbir intiqal. Takbir yang menandai perubahan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'a yadayhi. Dan apabila baginda Rasulullah bangkit dari rukunya atau biasa kita sebut dengan i'tidal, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hadza. Dan beliau menceritakan bahwa itulah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis Malik ibni Al-Huwairits, ada tiga kali Nabi mengangkat tangan ya. Satu ketika takbiratul ihram, tentunya ini rukun wajib. Yang kedua ketika akan ruku, ini sunnah tentunya. Bangkit dari ruku itu pun sunnah. Itu tiga posisi di mana baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat ma'asyiral muslimin dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah. Beliau membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Sehingga beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ya, meletakkan apa? Sejajar dengan pundaknya. Kata siapa? Kata Ibnu Umar. Ya, aku mendengar Nabi membuka solat dengan takbir dan dengan mengangkat tangan hadwa mankibaihi. Ya, sejajar dengan kedua pun pundaknya. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Apabila beliau takbir untuk melaksanakan ruku, maka beliau melakukan hal yang sama, yaitu mengucapkan takbir dan mengangkat apa namanya tangan sampai sejajar dengan pundak. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kata Ibnu Umar begitu pun apabila beliau mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu, maka beliau melakukan hal yang sama. Maksudnya adalah mengangkat tangannya sejajar dengan pundak beliau alaihi salatu wassalam. Wa qal, maka beliau pun berdoa, Rabbana walakal hamd. Wala yaf'alu dhalika hina yasjud, kata Ibnu Umar. Dan beliau tidak mengangkat tangannya ketika sujud. Wala hin yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan tidak juga mengangkat tangan saat bangkit dari sujudnya. Dalam riwayat yang lain, saudaraku sekalian, rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Nabi itu, kata Abu Hurairah, mengucapkan takbir ketika bangkit, ya, ketika akan melaksanakan salat. Hina yaqum. Nabi takbir ketika melaksanakan salat. Thumma yukabbiru hina yarka. Dan beliau pun takbir ketika ruku. Lalu beliau berkata, sami'allahu liman hamidah. Ya, hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Jadi ketika beliau mengangkat tulang punggungnya, ya, atau biasa kita sebut dengan i'tidal, beliau mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, maka dalam kondisi sudah tegak berdiri Nabi pun berdoa atau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Wa fi riwayatin walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi. Ya, maka beliau pun kembali takbir ketika akan turun, ya, melaksanakan sujud. Thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu. Kemudian takbir lagi saat mengangkat kepalanya untuk masuk ke dalam gerakan duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Lalu takbir lagi ketika akan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ya, lalu beliau ketika bangkit dari sujud akan berdiri, beliau pun kembali mengucapkan takbir. Thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqudiyaha. Kemudian Nabi melakukan itu di semua rakaat yang beliau kerjakan sehingga beliau menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu mina thintaini ba'dal julus. Ya. Lalu beliau pun mengucapkan takbir ketika bangun dari tasyahud awal. Ya. Bangun dari tasyahud awal. Hadis yang baru saja kita baca ma'asyiral muslimin adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi i'tidal yang sempurna itu adalah yang pertama, yarfa'u yadaihi halartifa'ihi, mengangkat tangan sejajar pundak ketika i'tidal sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan itu berlaku untuk imam, makmum dan munfarid. Lalu ketika sudah tegak berdiri hendaknya disambung dengan doa Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta wa mil ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, ya, wa yazidu ma qulna man qulna yazidu fir ruku'. Dan hendaknya ditambahkan juga dengan doa yang lain, misalnya doa ahlus sanai wal majdi ahakku maqala al-abdu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berhak atas segala bentuk pujian, keagungan, ahakku maqala al-abdu. Dan itu adalah kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang hamba, yaitu kalimat pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna laka abdun. Ya, dan kami semua adalah hambamu ya Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan kepada kami, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang yang kaya memiliki harta tidak ada manfaatnya ya di sisimu. Ya, tidak bisa membebaskan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini doa-doa yang barusan kita baca ya, doa ahlus sanai wal majdi ahakku maqalal abdu sampai akhir, wa kulluna lakal abdu Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddil minkal jadd. Ini adalah berdasarkan riwayat ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala. Nabi itu kalau bangkit dari ruku beliau berkata, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'a wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jaddu. Itu ya rangkaiannya. Dan ini doa ini dibaca ketika kita telah tegak berdiri ya. Ketika akan berdiri i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri kita baca doa ini ya. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdul 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani 'alima a'tait wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u dzal jaddil minkal jaddu. Ini doa yang sempurna ketika kita telah tegak berdiri. Begitupun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang mirip ya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas dengan lafaz yang mirip. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin, itu rukun yang ke-6 dan rukun yang ke-8 dan rukun yang ke-7 ya. Rukun yang ke-7 dan yang ke-8. Jadi rukun pertama adalah takbiratul ihram, sudah kita bahas dengan segala macam pembahasan di dalamnya. Yang kedua adalah setelah itu membaca suratul Fatihah dengan semua yang terkait di dalamnya tentunya ya. Yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ruku dan tuma'ninah di dalam ruku tersebut. Ruku itu dihitung apa namanya satu rukun ya. Kemudian tuma'ninah di dalamnya pun adalah rukun. Kemudian i'tidal adalah rukun dan tuma'ninah pun adalah rukun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas rukun yang selanjutnya, yaitu rukun yang ke-8 dan rukun yang ke-9, yaitu al-i'tidalu, rukun yang ke-9 dan yang ke-10, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi, yaitu rukun yang ke-9 dan ke-10 adalah sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Bagaimana tata cara sujud, apa yang dibaca, lalu apa namanya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan. Insyaallah kita akan coba membaca penjelasan dari Ibnu Naqib di kesempatan yang akan datang. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.